إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membaca kalamu al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang aslun min usuli ahli sunnah wa huwa at-tasdiq bi karamatil awliya, membenarkan karamah para wali. Ini sekaligus penjelasan serta bantahan terhadap pihak-pihak yang menuduh Ahlus Sunnah Salafiyun adalah orang-orang yang tidak mempercayai atau tidak meyakini adanya karomah para wali. Maka dengan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini menjadi jelas bahwasanya itu adalah tuduhan yang tidak benar. Bahkan di antara prinsip pokok dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah adalah at-tasdiq bi karamati awliyaillah, membenarkan karamah yang terjadi pada wali-wali Allah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan pula beberapa jenis karomah para wali yang disebutkan oleh muallif di dalam matan ada berapa? Ada tiga. Yang pertama apa? Al-ulum, ilmu. Yaitu ilmu yang Allah berikan kepada walinya yang tidak dimiliki oleh selainnya. Kita sebutkan beberapa contohnya. Di antaranya juga yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah di dalam kitabnya Karamatul Awliya. Disebutkan pula oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Isabah, itu kitab khusus yang beliau tulis menyebutkan tarajim ashabu an-nabi, biografi para sahabat Nabi. Beliau kumpulkan dalam satu kitab khusus berjudul Al-Isabah. Di dalam dua kitab itu disebutkan riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq, annallaha atla'ahu ala ma fi batni zawjatihi al-haml, bahwasanya Allah menampakkan kepada beliau tentang apa yang ada di dalam perut istrinya. A'lamahu Allahu annahu unsa. Allah menampakkan kepada Abu Bakar bahwasanya janin yang ada di perut istrinya itu memiliki, yaitu seorang janin perempuan, berkelamin perempuan. Tentunya ini adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Secara keumuman tidak ada orang yang bisa mengetahui tanpa ada USG di zaman itu. Tentunya kalau di zaman sekarang bisa melalui USG ke dokter kandungan bisa terlihat. Itu pun terkadang masih bisa tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika lahir ternyata berbeda dengan perkiraan yang terlihat saat USG. Ini terjadi diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ditampakkan kepadanya bahwasanya janin yang ada di perut istrinya itu adalah janin perempuan. Ini diantara bentuk karamah yang Allah berikan kepada walinya. Jenis karomah yang kedua apa itu? Al-mukasyafah. Disingkapnya beberapa perkara. Allah singkapkan beberapa hal, beberapa perkara bagi wali-walinya yang tidak Allah singkap bagi orang yang lain. Yang diriwayatkan tentang hal ini, itu tentang al-mukasyafah ini, adalah riwayat yang disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah Wan-Nihayah, dan beliau mengatakan isnaduhu hasanun jayyid, sanadnya bagus. Ya. Jadi sanadnya bagus, yaitu riwayat dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dikisahkan suatu ketika beliau pernah sedang khutbah Jumat di atas mimbar. Di hari Jumat, beliau sebagai seorang khatib sedang berkhutbah di atas mimbar. Maka tiba-tiba di tengah-tengah khutbahnya beliau menyeru, Ya Sariyah Al-Jabal. Berbicara suatu ucapan yang keluar dari konteks khutbah. Seolah-olah beliau sedang memanggil seseorang yang bernama Sariyah. Yang dimaksud di sini adalah Sariyah bin Zanim, salah seorang pemimpin pasukan beliau yang ada di negeri Irak. Ketika itu Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, Amirul Mukminin, punya pasukan. Di antara pemimpin pasukannya adalah seorang yang bernama Sariyah bin Zanim. Nah, di sela-sela khutbah, Umar bin Khattab yang ketika itu di Madinah, Sariyah sedang di Irak, jauh. Tiba-tiba di tengah-tengah khutbah, beliau seakan memanggil Sariyah. Ya Sariyah Al-Jabal. Wahai Sariyah, itu gunung itu. Tiba-tiba seperti itu. Umar bin Khattab, fata'ajjabu min hadzal kalam, maka orang-orang yang ada di dalam masjid heran, ta'ajjabu. Tsumma sa'aluhu, kemudian mereka bertanya kepada Umar tentang hal itu. Faqala, maka Umar menjelaskan apa yang beliau alami. Innahu kushifa lahu an Sariyah bin Zanim wa huwa ahadu qawwadihi fil Iraq wa annahu mahsurun min aduwwihi. Jadi ketika di tengah-tengah khutbah ditampakkan kepada Umar bin Khattab tentang Sariyah ini dalam keadaan genting, yaitu sedang dikepung oleh musuhnya. Jadi dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, genting, sedang dikepung oleh musuh. Maka Umar wajjahahu memberikan arah bagi Sariyah untuk berlindung di gunung. Ya, maka zahir dari riwayat ini Sariyah pun seolah-olah mendengar ucapan Umar, padahal jaraknya jauh. Maka seketika itu pula Sariyah kemudian mendengar suara Umar dan kemudian berlindung di balik gunung dari kepungan musuh, sehingga dia pun selamat dari bahaya. Sekali lagi, ini riwayat ini sanadnya hasan jayyid sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, dihasankan pula oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Silsilah As-Sahihah. Hal-hal yang seperti ini kita wajib mengimaninya. Selama apa? Sanadnya bisa dipastikan kesahihannya, bahwasanya sanadnya makbul, bisa diterima, maka wajib kita meyakininya. Barakallahu fikum. Ini termasuk hal mukasyafah, salah satu jenis karamah yang terjadi pada wali. Barakallahu fikum. Bentuk yang ketiga dari karamah apa? Al-qudrah wa ta'thirat. Pengaruh atau kekuatan di luar kebiasaan. kekuatan yang dimiliki oleh atau yang terjadi pada wali yang merupakan hal yang luar biasa. Kemudian yang keempat apa? Jenis karamah yang keempat? Al-hifad, penjagaan. Allah menjaga wali-walinya dari gangguan syaitan agar tidak terjerat pada godaannya. Kemudian yang terakhir, bentuk yang kelima adalah ar-ru'yah sahihah as-sadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang salihah sadiqah. Barakallahu fikum. Di antara hikmah terjadinya karomah para wali, Allah takdirkan terjadinya karomah pada para walinya itu ada hikmah di baliknya. Ada maslahat yang banyak. Di antara hikmah dan maslahat yang terpenting, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, ada tiga setidaknya. Yang pertama, kita sebutkan secara ringkas, annaha kal mu'jizah tadullu a'zama dalalatin ala kamali qudratillah. Seperti halnya mukjizat. Karamah itu seperti halnya mukjizat, yaitu menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah. Menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Hikmah yang kedua, mungkin hikmah yang kedua ini sempat kita isyaratkan pada pertemuan sebelumnya, anna wuku'a karamatil awliya huwa fil haqiqati mu'jizatun lil anbiya. Bahwasanya terjadinya karamah-karamah pada para wali Allah itu hakikatnya juga merupakan mukjizat bagi para nabi. Li'anna tilkal karamati lam tahsul lahum illa bi barakati mutaba'atihim li anbiya'ihim wa sayrihim ala hadihim. Karena tidaklah karamah-karamah tersebut terjadi kecuali karena sebab barakah sikap mutaba'ah mereka kepada nabi-nabi mereka dan berjalannya mereka di atas petunjuk dan hidayah para nabinya. Jadi karomah yang terjadi di umat ini hakikatnya adalah mukjizat bagi nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang ketiga, anna karamatil awliya'i hiyal bushra allati ajjalaha Allahu lahum fid dunya. Karamah para wali itu merupakan bushra, kabar gembira dari Allah yang Allah segerakan bagi para walinya di dunia. Jadi sebagai kabar gembira untuk menunjukkan mereka berada di atas al-haq, untuk menjadi penyemangat mereka untuk istiqamah di atas al-haq di tengah berbagai macam ujian, cobaan, dan fitnah yang menimpa. Dengan adanya karamah, maka itu menjadi bushra, kabar gembira, dan sebagai tathbit untuk mengokohkan keistiqomahan mereka. Barakallahu fikum. Tapi di sana ada penjelasan penting disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana yang terdapat di Majmu'ul Fatawa. Ini juga penting untuk kita pahami. Kita bacakan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di Majmu'ul Fatawa juz yang ke-11 halaman 295, wa mimma yambaghi ayyu'raf, termasuk perkara yang sepantasnya diketahui, annal karamati qad takunu bihasabi hajatir rajul. Bahwasanya karamah itu tergantung kebutuhan seseorang. Karamah itu terjadi bergantung pada kebutuhan seseorang. faidah taja ilaiha dha'iful imani awil muhtaju atahu minha ma yuqawi imanahu wa yasuddu hajatahu. Jika seorang yang lemah imannya butuh kepadanya, yaitu butuh adanya karomah tadi, seorang yang lemah iman butuh adanya penguat untuk menguatkan imannya, maka Allah berikan kepadanya karomah yang tujuannya, hikmahnya adalah untuk menguatkan imannya dan untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan untuk menguatkan imannya tadi. Ya, jadi terkadang Allah memberikan karamah kepada sebagian walinya karena wali tersebut, hamba tersebut butuh kepadanya untuk menguatkan imannya. Wa yakunu man huwa akmalu walayatan lillahi minhu mustaghnian an dzalik. Sedangkan di sana ada wali-wali Allah yang lebih sempurna imannya, lebih tinggi kedudukan walayahnya. Walayah itu masdar dari wali. Wali itu adalah isim fa'ilnya. Orang yang memiliki walayah namanya wali. Walayah itu adalah kedudukan. Kedudukan di mana seorang hamba menempati atau berada pada suatu posisi di mana Allah mencintainya, Allah melindunginya, Allah menjaganya karena sebab iman dan takwanya. Karena sebab dia memenuhi syarat-syarat walayah, yaitu al-iman wa at-taqwa. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat dalam surat Yunus. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka bisa jadi seorang wali yang kedudukan walayahnya lebih tinggi di sisi Allah, lebih sempurna walayahnya, fala ya'tihi mithlu dzalik, tidak terjadi padanya hal-hal yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang khawarikul adah, kejadian-kejadian luar biasa yang berlaku pada dirinya. Dia enggak bisa terbang, dia enggak mempan dibakar api, apapun, dia manusia biasa zahirnya. Ya, padahal dia adalah seorang yang a'zamu wa a'la darajatan fil walayah atau fil wilayah. Lebih tinggi kedudukannya, derajatnya dalam walayah dibandingkan yang mendapatkan karomah tadi. Wali'uluwi li'uluwi darajatihi wa ghinahu anha la linaqsi walayatihi. Tidak muncul darinya kejadian yang luar biasa karena tingginya derajatnya dan dia merasa cukup. Merasa cukup dengan imannya kepada Allah, dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, yang membuahkan keimanan, membuahkan rasa yakin, dia merasa cukup dengan itu, dan tidak butuh kepada adanya karomah. Sehingga tidak terjadi hal-hal luar biasa padanya. La linaqsi walayatihi. Bukan sama sekali karena dia rendah tingkat walinya. Tingkat kewaliannya rendah, bukan. Tapi karena justru tingginya derajat kewaliannya, dan dia merasa tidak butuh kepada karomah tersebut. Dia merasa cukup dengan keimanan yang ada dalam dirinya. Walihada kanat hadhil umuru fit tabi'in aktsara minha fis sahabah. Pentingnya kita mempelajari sirah. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyimpulkan yang seperti ini melihat kepada sirah perjalanan para salaful ummah, salafun as-salihun. Beliau mengatakan, oleh karena itu, perkara-perkara yang luar biasa, khawarikul adat, karamah-karamah itu, terjadi di zaman tabi'in, di masa generasi tabi'in, lebih banyak dibandingkan di generasi sahabat. Apakah kemudian kita menyimpulkan para tabi'in lebih afdal wilayahnya dibandingkan sahabat? La syak, kita tidak ragu, sahabat lebih tinggi kedudukan kewaliannya dibandingkan para tabi'in. Tapi yang diriwayatkan justru lebih banyak karomah-karomah terjadi pada generasi tabi'in. Bikhilafi man yajri ala yadaihi al-khawariqu lihadil khalq walihajatihim fahaula a'zam darajatan. Diperkecualikan, ya, tadi pembahasan yang sebelumnya itu adalah karamah Allah berikan kepada walinya yang membutuhkan untuk dikuatkan imannya dan merasa butuh untuk diberikan karamah itu. Berbeda halnya jika seseorang diberikan karamah oleh Allah dan dia merupakan wali min awliyaillah, berlaku padanya hal-hal yang luar biasa. Lihadil khalq, tujuannya adalah untuk memberikan hidayah kepada makhluk. Fahaula a'zamu darajatan. Kalau seperti ini, berarti dia lebih tinggi kedudukannya. Yaitu ketika karamah tersebut bisa menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Tentunya yang seperti itu lebih tinggi kedudukan dan derajatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hal berikutnya yang penting untuk kita ketahui juga. Ini masih ya, ana bacakan beberapa fawaid dari Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau menyebutkan tiga golongan manusia ketika menyikapi karamah para wali. Mungkin sempat disinggung ya kemarin ya. Tiga golongan manusia terkait dengan karamah para wali. Ada tiga golongan. Yang pertama al-ghulah. Kelompok yang berlebihan di dalam menetapkan karamah. Mungkin kita baca secara lengkap untuk menyempurnakan faidah. Linnasi fil karamat thalathatu aqwalin. Karena wallah alam, terlebih lagi di zaman ini penting ya, kita mengetahui hal-hal yang seperti ini. Karamah, wali. Karena banyak orang yang mengklaim wali, saya wali, ya, seperempat wali, setengah wali. Ya. Kadang-kadang membuat orang yang berakal tertawa. Ada yang seperempat wali, setengah wali, ya. Maka kita ahlussunnah wal jamaah harus alal basirah fi hadza al-amr. Harus memiliki ilmu basirah yang mencukupi sehingga kita tidak termakan syubhat orang-orang yang juhal. Linnasi fil karamat thalathatu aqwal. Manusia terkait dengan karamah para wali ada tiga kelompok. Al-awwal al-gulat. Kelompok yang ghulu, yaitu kelompok ghulah. Wahumul asyairah. Siapa itu? Al-asyairah. Ternyata kelompok asyairah, al-asyariyah, itu orang-orang yang ghulah. Berlebihan dalam menetapkan karamah para wali. Makanya kita enggak heran. Ya, di negeri kita seperti itu. Orang-orang asyairah demikian. Berlebihan dalam menetapkan karamah. Wahaulai asbatu al-karamat wal-mu'jizat lakin ghalau fi hadha haithu sarraha a'immatuhum anna kullama khuriqa linabiyyin jaza ayyukhraqa lil-awliya. Asyairah, orang-orang yang memiliki akidah asyariyah, mereka menetapkan karamah dan mu'jizat. Mereka menetapkan dua hal itu, ada karamah wali dan ada mu'jizat bagi para nabi. Akan tetapi mereka berlebihan di dalam hal ini, di mana para imam-imam mereka, yaitu imam-imam asy'ariyah, menegaskan bahwasanya segala mukjizat yang terjadi pada para nabi bisa terjadi pula pada para wali. Jadi mukjizatnya para nabi itu bisa juga terjadi pada para wali. Ini kekeliruan mereka. Ya. Bal innaha ula'i qad yujawwizuna ay ya'tiya as-sahiru bimithli dhalik. Bahkan mereka membenarkan seorang penyihir, tukang sihir, dukun pun bisa melakukan hal itu. Bisa melakukan karamah, bisa melakukan mukjizah. Lakin bainahu wa bainan nabiyyi da'watun nubuwah. Yang membedakan hanya klaim kenabian saja. Kalau nabi punya mukjizat karena mengklaim sebagai nabi. Kalau tukang sihir atau dukun bisa melakukan mukjizat juga, hanya saja dia tidak mengklaim sebagai nabi. Wa bainas sahir wal wali albirr wat taqwa. Yang menjadi pembeda antara tukang sihir dan wali hanyalah kebaikan dan ketakwaan saja. Waqad ankara hadza as-subki wa raddahu fi kitab tabaqatish syafi'iyyah. Salah satu ulama mereka yaitu As-Subki telah mengingkari hal ini di dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah. Yang mana kesimpulannya annahu yamtani' ayyatahadda nabiyyun bikaramatin yaj'alaha Allahu ala yadihi thumma tatakarraru ala yadi waliyin wa injaza hadha fil aql falaysa kullu jaisin fil aql waqian. As-Subki rahimahullah membantah keyakinan Asy'ariyah tersebut di atas, yang mana kesimpulannya tidak bisa seorang nabi kemudian yatahadda, yaitu menantang dengan karamah yang Allah berlakukan pada tangannya, kemudian terjadi pula di tangan para wali. Artinya, kalau demikian, kalau benar keyakinan mereka, tentunya tidak ada keistimewaan bagi para nabi. Ya, karena nabi itu diberikan mukjizat, atau bahasa Al-Qurannya ayah, adalah untuk apa? Untuk menantang orang-orang yang mendustakan para nabi tersebut. Dan tidak ada satupun yang kemudian bisa melawan tantangan para nabi tersebut. Kalau ternyata ada wali yang bukan nabi bisa melakukan hal yang sama, maka yang demikian ini menunjukkan tidak ada keistimewaan bagi para nabi. Maka yang demikian itu adalah keyakinan yang tidak benar. Mukjizat para nabi adalah khusus bagi para nabi. Adapun yang terjadi pada para wali adalah karamah yang kedudukannya di bawah mukjizat. Kelompok yang kedua, Ats-Tsani An-Nufat. Kelompok yang mengingkari adanya karamah para wali. Siapa itu? Kelompok Al-Mu'tazilah dan Al-Falasifah. Kelompok Mu'tazilah dan Al-Falasifah. Kelompok yang ketiga adalah Al-Muthbitah. Kelompok yang menetapkan adanya karamah para wali. Wahum Ahlus Sunnah. Kelompok Al-Muthbitah yang dimaksud di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menetapkan adanya karamah, adanya mukjizat tanpa adanya sikap ifrat, berlebihan, tidak pula sikap tafrid, meremehkan atau mengingkari. Maka dalam hal karamah ini pun Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di posisi al-wasat, di pertengahan antara kelompok al-ghulah minal asy'ariyah wa baina an-nufat minal mu'tazilah wal falasifah. Berada di tengah-tengah dari dua kutub yang bertentangan dan berkebalikan. Kelompok yang ekstrim menetapkan ghulah yaitu asy'ariyah, dan kelompok yang ekstrim kiri mengingkari karamah, yaitu Mu'tazilah dan Falasifah. Berikutnya, penjelasan yang penting pula untuk kita ketahui adalah Al-Farqu Bainal Mu'jizah wa Bainal Karamah. Perbedaan antara mukjizat dan karamah di beberapa sisi. Mukjizat dan karamah itu berbeda. Makanya ini apa? Barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya keyakinan Asy'ariyah tadi adalah keyakinan yang batil. Menyamakan antara mukjizat dan karamah. Mereka meyakini mukjizat pada para nabi bisa juga berlaku pada para wali. Ya. Ini adalah keyakinan yang tidak benar. Karena apa? Antara mukjizat dan karomah ada beberapa sisi perbedaan. Yang pertama, al-farqul awwal, perbedaan yang pertama, anna sahibal mu'jizah la yaktumuha bal 'alaihi ay yudhhiraha wa yatahadda biha. Tentunya setelah kita ketahui bersama tadi ya, bahwasanya mukjizat itu terjadi pada para nabi, karamah terjadi pada para wali. Itu tentunya perbedaan yang jelas. Perbedaan yang pertama adalah sahibul mu'jizah la yaktumuha. Seorang yang diberikan mu'jizat tidak boleh menyembunyikannya. Tidak boleh menyembunyikan mu'jizat tersebut. Bal 'alaihi ay yudhhiraha wa yatahadda biha. Wajib baginya untuk menampakkan mukjizat tersebut dan menantang manusia untuk bisa mendatangkan mukjizat yang serupa. Jadi para nabi dan rasul yang Allah berikan kepada mereka mukjizat, wajib bagi mereka untuk menampakkan mukjizat tersebut, menantang manusia untuk bisa mendatangkan mukjizat yang sama, dan tentunya tidak mungkin bisa mendatangkan mukjizat yang terjadi tersebut. Dan tidak boleh bagi para nabi dan rasul itu untuk menyembunyikan mukjizat yang Allah berikan padanya. Bedanya, kalau karamah, amma sahibul karamah fa'alaihi ayyajatahida fi kitmaniha. Adapun orang yang diberikan karamah, maka wajib bagi dia sebisa mungkin berusaha untuk menyembunyikannya. Jadi orang yang diberikan karamah, wali yang diberikan karamah Allah Subhanahu wa taala, dia harus berusaha sebisa mungkin untuk menyembunyikan karamah tersebut. Jangan sampai orang lain mengetahuinya, mengetahui bahwasanya dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Khawatir, takut terjatuh pada riya, takut terjatuh pada sum'ah, takut terjatuh pada sikap ujub, bangga diri, al-kibr, dan sebagainya. Dari mafasid yang dikhawatirkan terjadi. Sehingga seorang wali yang diberikan karamah, sebisa mungkin harusnya dia menyembunyikan karamah itu. فَإِنِ اطَّلَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ كَانَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا عَلَى حُسْنِي manzilati sahibiha wa ala sidqi da'wahu fi ma yad'ihi min alhal. Tapi kalau ternyata setelah dia berusaha menyembunyikan karamah tersebut, ternyata manusia masih mengetahuinya, maka yang demikian itu bukan merupakan dosa baginya. Ya. Mungkin di balik itu ada hikmah. Manusia bisa mengetahui bahwasanya orang tersebut memiliki kedudukan khusus, ya tadi, memiliki derajat kewalian. Atau sebagai bukti bahwasanya orang tersebut berada di atas al-haq. Sebagai bukti bahwa apa yang dia dakwahkan selama ini adalah benar. Ya, itu hikmahnya. Kalau ternyata orang lain mengetahuinya. Tapi si pemilik karamah ini harus berusaha menyembunyikannya. Ya. Kira-kira kalau orang-orang yang disebut-sebut wali di zaman sekarang, kira-kira seperti itu atau enggak? Justru kalau ada hal-hal yang luar biasa, diviralkan kalau bisa. Iya, ditunjuk-tunjukkan ke orang, dicerita-ceritakan ke orang, merasa bangga. Ya, barakallahu fikum. Yang seperti itu tidak merupakan, bukan merupakan sifat para wali Allah. Para wali Allah adalah orang-orang yang takut, khawatir terhadap keselamatan dirinya. Khawatir terhadap dirinya terjatuh pada sikap riya, sum'ah, ujub, dan sebagainya. Al-thani, beda yang kedua, al-farquthani, beda yang kedua antara mu'jizat dan karamah, anna sahibal mu'jizah ma'munut tabdil ma'sumun minal kufur. Pemilik mu'jizat terjaga dari perubahan. Ma'sum dari kekufuran. Karena para nabi dan rasul maksum. Tidak khawatir, ya, tidak dikhawatirkan kepada mereka terjatuh pada kekufuran, penyimpangan, yang tadinya beriman kemudian menjadi kufur, yang tadinya taat kemudian menjadi bermaksiat. Lah, karena para nabi dan rasul maksum. Amma sahibul karamah falaysa kadzalik faqad yukhtam lahu bisyaqa. Berbeda halnya dengan sahibul karamah, pemilik karamah. Tidak ada ismah. Tidak ada jaminan dia istiqamah selamanya sampai meninggal, tidak ada jaminan. Bahkan qad yukhtam lahu bisyaqa, bisa jadi dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah wal iyadzu billah. Padahal semasa hidupnya mungkin ya pernah dia mencapai derajat kewalian karena iman dan takwanya, kemudian Allah berlakukan padanya karamah, bisa terjadi hal luar biasa pada dirinya, tapi na'udzubillah kemudian meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Bisa jadi yang demikian ini berlaku, terjadi, karena wali bukanlah nabi, bukanlah rasul, tidak maksum. Maka tentunya sifat-sifat para wali ketika mendapatkan atau berlaku pada diri mereka karamah, jangan kemudian merasa ujub atau merasa aman dari al-fitan, merasa aman dari penyimpangan. Lah, sikap yang seperti itu termasuk dosa besar karena merupakan sikap al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, dan ini merupakan kabirah, dosa besar dari al-kabair. Beda yang ketiga, ats-tsalits, anna sahibal mu'jizah yuqarin da'wan nubuwah, amma sahibul karamah fala. Pemilik mukjizat digandengkan atau dibarengi dengan klaim kenabian, adapun pemilik karamah tidak. Itu tadi perbedaan antara mukjizat dan karamah. Ada tiga hal yang membedakan antara mukjizat dan karamah. Terakhir, yang terkait dengan pembahasan ini adalah al-farqu baina karamatil awliya wa khawariqis saharah al-musya'widin. Perbedaan antara karamah para wali dengan sihir. Perbedaan antara karamah para wali dan sihir. Ini lebih penting lagi kita pahami. Ya, di zaman ini sangat banyak orang-orang mengklaim sebagai wali, padahal hakikatnya mereka melakukan amalan-amalan saharah, sihir, perdukunan. Tapi yang jadi fitnah adalah ketika dukun-dukun tadi, tukang-tukang sihir tadi berpenampilan dengan penampilan keimanan secara zahir. Pakai sorban, pakai jubah, berjenggot, bawa tasbih kemana-mana. Iya, kemana-mana mulutnya komat kamit, seolah-olah sedang membaca zikir kepada Allah, menipu manusia. Atau yang perempuan, ya, para tukang-tukang sihir wanita juga berpenampilan seperti itu, mengecoh, talbis, menyamarkan hakikat diri mereka, berpenampilan muslimah, pakai kerudung, pakai jilbab dan sebagainya, sehingga orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak paham tertipu dengan penampilan mereka. Maka penting beberapa hal ini diketahui oleh kaum muslimin, kaum mukminin, agar bisa membedakan antara karamah para wali dan sihir. Hai hatta yutanabbah lidzalika ba'dun nas alladhi yakhtalit 'alaihim hadzal amr. Tujuannya adalah agar manusia bisa membedakan. Al-awwal, perbedaan yang pertama, karamatul awliya sababuha at-taqwa wal-amalus salih. Karamah para wali sebabnya adalah karena ketakwaan dan amal soleh. Karamah para wali sebabnya adalah ketakwaan dan amal soleh. Tentunya ketakwaan di sini mencakup semua sisi dan bidang. Ketakwaan dalam akidahnya, ya. Amal soleh juga akidahnya, itu yang terpenting justru. Bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana tata cara dia beribadah, sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Apakah dia mengerjakan perintah-perintah Allah? Dan perintah Allah yang terbesar, perintah Allah yang paling utama adalah at-tauhid. Sudahkah dia melaksanakan tauhid? Wa amma a'malul musyawidin was-saharah fasababuha al-kufru wal-fisqu wal-fujur. Adapun amalan-amalan tukang sihir, sebabnya adalah kekufuran, kefasikan, dan al-fujur, perbuatan dosa. Termasuk di dalamnya apa? Al-bid'ah, kebid'ahan. Ini yang menjadi talbis, penyamaran mereka. Seolah-olah yang diajarkan mereka adalah zikir. Tapi ternyata zikir-zikir itu adalah zikir-zikir yang bid'iyah. Tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Al-farqu tsani, perbedaan yang kedua antara karamah para wali dan sihir. Karamatul awliya yusta'anu biha alal birri wa taqwa au ala umurin mubahah. Karamah para wali yusta'anu biha, dipergunakan dalam rangka kebaikan dan ketakwaan. Ini juga penting. Karamah para wali dipergunakan dalam rangka albir, kebaikan, perkara kebaikan, dan at-taqwa. Au ala umurin mubahah, atau juga terkadang dipergunakan dalam hal-hal mubah, sifatnya mubah. Wa amma a'malul musya'widina was-saharati fayusta'anu biha 'ala umurin muharramatin minasy-syirki wa qatlin nafsi wa ghairi dzalik. Adapun amalan-amalan tukang sihir dimanfaatkan dan dipergunakan untuk perkara-perkara yang haram, baik berupa kesyirikan, kekufuran, untuk membunuh jiwa atau yang semisalnya. Dan perkara haram yang terbesar setelah kesyirikan, kekufuran adalah bid'ah. Maka jika ada orang dianggap wali karena punya, bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, tapi ternyata menggunakan hal tersebut untuk menolong kebid'ahannya, untuk mendakwahkan kebid'ahannya, maka tentunya yang seperti ini bukanlah karamah. Bukanlah karamah. Dan besar kemungkinan, hampir bisa dipastikan, itu adalah karena bantuan para asyayatin. As-salis, perbedaan yang ketiga, annal karamati taqwa wa tuzadu bi dzikrillahi wa tauhidih. Karamah para wali akan semakin kuat, bertambah kuat dengan zikrullah dan dengan tauhid. Karamah para wali itu akan semakin menguat dan semakin bertambah pengaruhnya dengan zikrullah dan dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah. Wa amma a'malu sya'wadah was-sihr fatad'uf wa tadhhab bi dzikrillah wa qiraatil qur'ani wa tauhid. Beda halnya dengan amalan-amalan sihir. Maka sihir itu akan semakin melemah dan bisa jadi hilang dengan adanya zikrullah atau qiraatul Quran dan dengan tauhid. Barakallahu fikum. Mungkin kita semua tahu yang namanya tenaga dalam. Biasanya ada komunitas-komunitas tertentu, ada tenaga dalam, seperti itu. Mempelajari ilmu tenaga dalam. Ada yang disebut dengan, mereka sebut sebagiannya dengan ilmu kebatinan. Atau ada istilah yang lain apa? Tenaga dalam, kebatinan. Rata-rata apa? Amalan-amalan mereka yang harus dilakukan oleh para anggotanya supaya bisa memiliki yang namanya tenaga dalam tadi. Ada orang mau melawan tiba-tiba, ya, ditahan dengan kekuatan tenaga dalamnya tadi. itu pasti ada amalan-amalan yang menyelisihi syariat, menyelisihi sunnah Nabi, itu bisa dipastikan. Ya. Mereka ada pantangan-pantangannya. Nah, sekedar pantangan tidak boleh ini, tidak boleh itu, berarti apa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Perkara halal tapi mereka haramkan. Ini termasuk apa? Bid'ah. Membuat tasyri', membuat hukum syariat yang tidak Allah izinkan. Bid'ah yang seperti ini. Enggak boleh makan ini. Ya, barakallahu fikum. Harus puasa di malam ini. Dan demikian. Banyak amalan-amalan yang harus mereka kerjakan. Kalau itu tidak mereka patuhi, tidak mereka taati, maka hilang kekuatan itu. Ya. Barakallahu fikum. Sampai ada yang jika kekuatannya itu harus bisa bertahan, dia harus tidak boleh menyentuh istrinya selama berapa waktu. Itu. Kalau sampai menyentuh istrinya, maka hilang kekuatannya. Ada yang tidak boleh memotong rambutnya. Hal-hal yang lain, ya, yang sama sekali tidak dituntunkan di dalam sunnah ini. Yang keempat, perbedaan yang keempat, annal karamati tazidu sahibuha tawadu'an wa mahabbatan lillahi wa iqbalan ala ibadatihi. Bahwasanya karamah para wali, karamah pada para wali Allah itu akan menambah pemiliknya sikap tawadu. Ketika seorang wali Allah diberikan karamah, maka itu akan menumbuhkan sikap tawadu. Jadi kalau ada orang mengklaim punya karamah, tapi semakin sombong, semakin ujub dengan dirinya, nah itu bukan, bukan karamah itu. Ya. Istidraj yang seperti itu. Karena seorang wali yang memiliki karamah, mendapatkan karamah dari Allah, akan semakin bertambah sikap tawadu'nya. Wa mahabbatan lillah, semakin tinggi, semakin besar rasa cintanya kepada Allah. Wa iqbalan ala ibadati, semakin menambah ibadahnya. Dia semakin memperbanyak ibadahnya. Amal musya'widun was-saharatu fa'innahum yastaghilluna hadhil ahwala as-syaitaniyata lijalbin nasi ila ta'zimihim. Adapun para tukang sihir, dukun-dukun, walaupun pakai jubah, walaupun pakai sorban, ya, walaupun mengaku keturunan Nabi, dan lain sebagainya, dari klaim-klaim mereka. Hakikatnya mereka, ya, kalau ada ciri-ciri seperti ini, maka tergolong tukang sihir, musya'widun, saharoh, apapun penampilan mereka. Adapun tukang sihir dan as-saharoh, tukang, para tukang dukun, dukun-dukun, fa'innahum yastaghilluna hadhil ahwal asyaitaniyah lijalbin nasi ila ta'zimihim. Maka mereka akan memanfaatkan hal-hal luar biasa yang bisa mereka lakukan untuk mengajak manusia mengagungkan dirinya. Makanya mereka pamer, ya, memamerkan kekuatan mereka yang mereka miliki. Tujuannya apa? Supaya orang-orang mau mengagungkan mereka. Wa taqarrub ilaihim wa ila ibadatihim min dunillahi azza wa jal. Bahkan mereka mendorong, mengajak manusia, menyuruh manusia untuk mendekatkan diri kepada mereka dan bahkan untuk beribadah kepada mereka. Itu beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain apa? Mengajak manusia itu untuk menyembah dia, menyekutukan dirinya selain Allah. Yang terakhir, al-khamis, perbedaan yang kelima, al-karamatu laysat min amalil awliya wa innama hiya khalqun mahdun min Allah ta'ala. Karamah yang terjadi pada para wali itu bukanlah amalan para wali tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Karamah yang terjadi pada para wali bukanlah amalan para wali tersebut. Innama hiya khalqun mahdun minallah. karamah tersebut semata-mata ciptaan Allah, karunia Allah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wali ketika Allah berikan karamah, mereka tidak sadar mereka bisa terjadi pada diri mereka karamah tersebut. Makanya apa? Tidak ada kemudian amalan-amalan khusus tujuannya untuk dapat karamah. Tidak ada. Misalnya, kamu kalau ingin bisa seperti ini, baca zikir ini 10 ribu kali. Nanti kamu bisa mimpi, bisa tahu perkara yang akan datang. Atau amalan-amalan yang lain. Tidak ada. Karamah itu tidak bisa diusahakan dengan amalan-amalan bid'ah seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Wa amma as-sihru wasy'awadzah famin kasbis sahir. Adapun sihir atau perdukunan itu adalah amalan dari tukang sihir tersebut. Amalan dari dukun tersebut. Jadi dinisbatkan amalan sihir atau amalan perdukunan itu kepada tukang sihir tadi dan si dukun tadi. Ya, bedanya demikian. Kalau karamah para wali itu bukan amalannya wali tersebut. Itu adalah semata-mata murni karunia dari Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sihir atau perdukunan adalah amalan dari tukang sihir atau dukun tersebut. Demikian beberapa fawaid maklumat terkait dengan karamatul aulia. Kita lanjutkan sedikit. Barakallahu fikum. Satu tambahan faedah lagi terkait dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau mengatakan di matan wahiya maujudatun fiha ila yaumil qiyamah. Karamah para wali itu akan senantiasa ada di dalam umat ini sampai hari kiamat nanti. Atau lebih tepatnya, ila qurbi yaumil qiyamah. Sampai mendekati hari kiamat. Karena nanti sebelum qiyamus sa'ah terjadi, sebelum tegaknya hari kiamat, kaum mukminin semuanya akan dimatikan. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'atu illa 'ala syiraril khalqi." Tidaklah tegak hari kiamat kecuali terhadap sejelek-jelek makhluk. Artinya apa? Ketika terjadi hari kiamat sudah tidak ada lagi orang baik, tidak ada lagi orang-orang mukmin. Yang tersisa hanyalah orang-orang kufar, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud di sini, hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah, ay ila qurbi yaumil qiyamah. Sampai mendekati hari kiamat. Itu sebelum kaum mukminin dibinasakan seluruhnya. Dimatikan seluruhnya dengan datangnya angin yang mencabut ruh-ruh mereka. Terkait dengan hal ini, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dua dalil. Dua dalil yang menunjukkan bahwasanya karamah para wali itu akan senantiasa ada sampai nanti mendekati hari kiamat. Dua dalil yang beliau sebutkan, sam'i dan akli. Dalil berupa riwayat maupun dalil secara akal. Dalil yang disebutkan dalam riwayat adalah kisah pemuda di akhir zaman nanti yang dihadapkan kepada Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Kisah yang sahih disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, riwayatnya agak panjang. Singkatnya adalah di akhir zaman nanti ketika Al-Masih Ad-Dajjal sudah muncul, maka ada seorang pemuda beriman yang dihadapkan kepada Ad-Dajjal. Maka dipaksalah pemuda itu untuk mengakui Dajjal sebagai Tuhannya, sebagai sembahannya. Dipaksa untuk beriman kepada Ad-Dajjal. Akan tapi pemuda itu menolak untuk beriman kepada Ad-Dajjal. Untuk beribadah kepada Ad-Dajjal. Maka kemudian Dajjal membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Kemudian memisahkannya. Lalu Dajjal berjalan di atas, di tengah-tengah dua potongan tubuh tadi. Tapi kemudian Dajjal menghidupkannya lagi. Ya. Setelah Dajjal berjalan di kedua potongan tubuh tadi, kemudian ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيَقُومُ وَيَتَهَلَّلُ. Kemudian Dajjal menyerunya, maka tiba-tiba dua tubuh tadi yang sudah terpotong bersatu kembali, dan pemuda tadi hidup kembali. Tujuannya apa? Dajjal ingin mengajaknya sekali lagi untuk beribadah kepadanya. ثُمَّ يَدْعُوهُ لِيُقِرَّ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ. Mengajak dia untuk beriman lagi, menjadi pengikutnya Dajjal. فَيَقُولُ الرَّجُلُ. Tapi ternyata pemuda tadi tetap istiqamah di atas keimanannya. مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةٍ مِنِّي الْيَوْمِ. Bahkan setelah dihidupkan kembali, setelah matinya itu, pemuda tadi berkata, tidaklah aku lebih yakin. Ya. Maksudnya, aku sekarang lebih yakin bahwasanya engkau di atas kebatilan. Seperti itu. Fayuridu ad-dajjalu ayyaktulah. Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi. Falayusallat alaihi. Tapi Dajjal tidak mampu untuk membunuh pemuda tersebut. Nah, maka ini dalil tentang adanya karamah hingga mendekati hari kiamat nanti. Karamah apa yang terjadi? Si pemuda yang beriman tadi tidak bisa Dajjal untuk membunuhnya untuk yang kedua kalinya. Ya. Karena perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan karamah. Wa ammal aqli, adapun dalil secara akal sehat, madama sababul karamah hiyal wilayah, fal walayatu la tazalu mawjudatan ila qiyamis sa'ah. Secara akal sehat pun yang demikian ini dibenarkan. Karena apa? Sebab munculnya karamah adalah al-walayah, kewalian. Dan kewalian itu akan senantiasa ada jika sebab-sebabnya terpenuhi. Yaitu apa? Al-iman wa taqwa. Maka ketika sebab itu ada, maka al-musabab bisa jadi muncul. Ya. Ini dalilnya secara akal sehat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian yang bisa kita kaji di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Adapun faqrah yang berikutnya, mulai dari ucapan Syekhul Islam, thumma min tariqati ahli sunnati wal jama'ati ittiba'u athari ar-rasul. Ini pembahasannya lain. Ya, sudah tidak lagi membahas tentang karamah, tapi membahas tentang tariqatu ahli sunnati al-amaliyah. Tentang metode ahlus sunnah di dalam beramal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.